Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang bahasanya tidak ada yang mengetahui tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Tidak diketahui secara pasti posisinya. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa la yu'rafu makan hadas saddi bitahdid, dan tempat atau posisi benteng ini tidaklah diketahui secara pasti. Waqad hawala ba'dul muluk, sebagian raja dan pakar sejarah berupaya untuk mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Khalifah Al-Wathiq, yang merupakan khalifah yang ke-9 dari Daulah Abbasiyah, yang beliau berkuasa sebentar dari tahun 227 Hijriah sampai 232. 227 sampai 232 berarti cuma berapa? 5 tahun. Ini cuma 5 tahun jadi khalifah. Ini bertepatan dengan tahun 842 Masehi sampai 847 Masehi. Di mana Khalifah Al-Wathiq ini ba'asa mengutus bagian bawahannya yatajih ma'ahu untuk pergi, ditemani oleh jaisan, oleh tentara syariatan dengan status syariah, pasukan perang tanpa khalifah, tanpa khalifah, untuk mencari dan melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan untuk melihatnya dan menceritakan pada Wathiq jika mereka telah pulang. Maka mereka telah sampai min biladin ila bilad, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kerajaan-kerajaan yang lain, sampai akhirnya mereka sampai ke tempat itu. Maka mereka melihat bahasanya bangunannya terbuat dari besi dan dari tembaga, dan bahasanya mereka sebutkan bahasanya mereka melihat padanya pintu yang besar, yang pintu tersebut memiliki gembok-gembok yang besar. Kemudian waro'au bakiyat al-labin, kalau kemudian dicetakkan saya, kemudian terusannya wala asal, ya sama, asal atau amal, asal. Kalau di kitab Nihayatul Alam ini ada kutipan sama dari Ibnu Katsir, namun di sana ditulis wara'au baqiyatal labin wal amal. Wal amal bukan asal namun amal. Dan mereka melihat sisa batu bata dan sisa-sisa kerja, sisa-sisa benda-benda yang dipakai untuk kerja, fibarji hunaka, di benteng yang ada di sana. Maka ada versi yang lain mengatakan amal bukan asal. Ya, pastinya perlu kita cek ke Bidayah wan Nihayah, mana taksi yang benar. Wa anna indahu, dan sunnya di dekat benteng tersebut, minal muluk al-mutawakhimah, terdapat raja-raja, terdapat penjaga, yaitu para raja-raja yang berbatasan dengannya. Dasarnya bangunan tersebut munifun syahikun, tinggi dan tinggi. La yustata, orang tidaklah mampu untuk memanjatnya. Walamma haulahu minal jibal, demikian juga berbagai gunung di sekitarnya. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka. Wakana taghaibatuhum, dan kepergian tentara ini lebih dari 2 tahun, dan mereka menyaksikan ahwalan wa ajaiba, berbagai hal yang mengerikan dan hal-hal yang menakjubkan. Namun kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam di sini katakan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau pun tidak menyebutkan sanadnya. Wallah alam bisihati dzalika, maka tidak jelas tentang kebenaran berita ini. Kalau di sini dikutipkan dari tafsir Ibnu Katsir, kalau di Nihayatul Alam ini dikutip dari Bidayah wa Nihayah. Kemudian penulis Nihayatul Alam mengatakan, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanad untuk kisah ini, dan beliau pun juga tidak berkomentar apapun tentang kisah ini. Kemudian walladzi tatula ilal ayatus sabiqah, dan ayat-ayat yang telah lewat menunjukkan bahasanya benteng Ya'juj dan Ma'juj dibangun di antara 2 gunung. Mengat firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha bainas saddaini, sehingga apabila Dzulqarnain telah sampai pada 2 gunung, saddan maknanya adalah 2 gunung yang saling berhadapan. Semakal kemudian Allah katakan, hatta idza sabaina sudafain, sampai ketika benteng tersebut sama di antara sudafain, artinya lurus dengan benteng tersebut, puncak dari 2 gunung. Itu dengan Zubarul Hadid, dengan dengan potongan-potongan besi. Summa afroho alihi nuhasan mudaban, dan Dzulqarnain tuangkan padanya timah yang cair. Fakana saddan muhkaman, maka jadilah dia benteng yang kokoh. Namun terdapat riwayat yang menunjukkan bahasanya ada seorang sahabat Nabi yang melihat benteng ini. Diatkan oleh Bukhari secara mu'alak, dan beliau dengan menggunakan bahasa yang jazm, tegas. Al-Bukhari mengatakan, qala rajulun lin nabi, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ra'aitu sadda, aku telah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Minal Bardi al-Muhabbar, Bard al-Muhabbar, tidak ada penjelasannya di Aswatu Sa'ah tentang apa maknanya. Ada penjelasannya di catatan kaki Nihayatul Alam. Maksud al-Bard di sini adalah jamak dari burdah, jamak dari burdah, dia adalah kain. Kalau burdah, maka dia adalah athyab al-mukhattat, adalah kain yang bergaris-garis, ada garis putih dan ada garis hitamnya, atau warna yang lain. Maka Nabi berkomentar, qad ra'aitahu, jika demikian engkau telah benar-benar melihatnya. Ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya secara mu'alaq. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini disebutkan sanadnya secara mausul. Disebutkan sanadnya secara mausul oleh Ibnu Abi Umar dari jalur Sa'id Ibn Abi Arubah dari Qutadah, dari salah seorang penduduk Madinah. Dia pernah berkata pada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj." Dan Nabi bertanya padanya, "Seperti apa yang kau lihat?" "Seperti benteng tersebut, seperti kain yang bergaris-garis. Ada garis merah, ada garis hitam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ra'aitahu, sungguh berarti engkau telah melihatnya. Kemudian di sini ada kutipan perkataan Sayyid Qutb rahimallahu taala. Dia mengatakan, ditemukan ada sadun, ada satu beteng, di makbarah, di dekat pekuburan kota Tirmidz. Catatan kaki Yaqut al-Hamawi mengatakan Tirmidz adalah satu kota terkenal, min ummahatil mudun, termasuk kota besar di masa silam. Raqibatan ala nahri Jayhun, mungkin maknanya adalah posisinya itu di pinggiran sungai Jayhun dari sisi timurnya. Kota ini dikelilingi oleh benteng. Wa aswaquha, dan pasar-pasarnya itu mafushatun bil ajir, terhampar dengan dihampari dengan ajir. Ini semisal lantai, maka bukan dari tanah ini lantai pasarnya, namun dari semen atau semisal itu. Di antara ulama yang kota kelahirannya adalah Tirmidz adalah Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, penulis Al-Jami' As-Sahih yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi dan kitab Ilal. Ya, itu ilalnya Imam Tirmidzi. Benteng tersebut urifa, disebut atau diketahui dengan sebutan Babul Hadid, pintu besi. Qatmarabihi, benteng ini telah dilewati di awal-awal abad 15 Masehi oleh seorang pakar, seorang ilmuwan dari Jerman, atau itu namanya siapa itu, silat apa ini, wasajjalahu fi kitabih, lalu dia ceritakan pengalaman dia menjumpai dan melihat benteng ini di bukunya. Demikian pula benteng ini disebutkan oleh seorang pakar sejarah dari Spanyol, ini Asbani Spanyol. Dalam perjalanan beliau pada tahun 1403 Masehi. Waqal, kemudian Sayyid Qutb rahimallah mengatakan, benteng kota Babul Hadid itu terletak di pinggir jalan Samarkand dan India. Waqad yakunu huwa asad alladhi banahu Dzulqarnain, dan boleh jadi adalah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Kemudian proses Asratus Sa'am menanggapi perkataan Said Qutb dengan mengatakan boleh jadi benteng tersebut adalah As-Sur, adalah tembok kota yang mengelilingi kota Tirmid sebagaimana disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi di kitabnya Mu'jamul Buldan, dan dia bukanlah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Namun poin penting dalam masalah ini sebenarnya tidaklah penting bagi kita fi hadzal bahas, dalam bahasan ini mengetahui secara pasti tempat dari benteng tersebut. Namun kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah beritakan dan apa yang terdapat dalam hadis yang sahih, yaitu benteng Ya'juj dan Ma'juj itu tetap ada sampai akan datang waktu yang telah ditentukan. Kalau dicetakan saya namun ada salah cetak, tertulis al-waqat pakai dal, padahal harusnya pakai tak. Ila ayat dia waktu muhaddad. Dicetakan itu sudah diperbaiki belum? Lidaki untuk hancurnya benteng tersebut dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan itu terjadi pada saat dekatnya kiamat. Sebagaimana firman Allah, qala hadza rahmatum min rabbi. Dzulqarnain mengatakannya adalah kasih sayang Rabbku, maka jika telah datang janji Rabbku, yaitu dekatnya kiamat, maka Allah akan jadikannya hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku adalah janji yang benar. Wa tarana ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan pada saat Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka kami biarkan sebagiannya bercampur baur tidak karuan dengan sebagian yang lain. Wa nufikha fi sur, dan ditiuplah trompet atau sangkakala. Fa jama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka, dan benar-benar kami kumpulkan mereka. Di antara dalil yang menunjukkan bahasanya benteng tersebut masih ada dan belum hancur adalah hadis yang diriatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Nabi mengatakan bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi benteng tersebut setiap hari. Ketika mereka hampir saja bisa melubanginya, maka berkatalah pimpinan mereka, "Ayo pulang. Kita akan lubangi lagi besok pagi." Maka setelah mereka pulang, Allah kembalikan ka asyadda makana, apa yang dilubangi tadi Allah kembalikan dalam kondisi yang sekeras-kerasnya. Demikian seterusnya setiap hari. Hatta idza balaghu muddatahum, maka jika mereka telah tiba pada waktunya, yaitu waktu untuk keluar, dan Allah Ta'ala ingin mengeluarkan mereka ala nas, atas manusia, mengeluarkan mereka sehingga mereka menghancurkan dan berbuat onar di tengah-tengah manusia. Qala alladhi 'alaihim, maka pimpinan mereka mengatakan, "Ayo pulang, sore ini kita pulang, besok akan kita lubangi lagi rodan besok insyaallah." Wastathna, dia mengucapkan kata-kata insyaallah. Istisna di sini artinya adalah ucapan insyaallah. Karena berkah dari insyaallah, maka yarji'un, maka mereka pada pagi harinya kembali ke benteng tersebut. Wawa kahayatihi, dan benteng tersebut keadaannya sebagaimana tadi sore, yaitu hampir bolong. hina tarkuh ketika mereka meninggalkannya, lalu mereka pun bisa melubanginya, kemudian mereka keluar merusak di muka bumi, maka mereka yastakuna almiyah, menghabiskan air yang ada di muka bumi, dan mau saja sekali mereka lewat habis. Gimana kalau cuma sungai kecil-kecilan? Wa yafiru annasu minhum, maka lahirlah manusia dari mereka. Maka di sini kita jumpai barokah dan fadilah insyaallah, dan dampak jelek meninggalkan insyaallah. Mereka enggak bisa benar-benar lubangi benteng Ya'juj dan Ma'juj itu, karena besok kita lubangi lagi tanpa insyaallah. Maka Allah kembalikan dalam keadaan sekeras-kerasnya. Nah, ketika Allah ingin mereka untuk keluar, maka sang pimpinan ingat dengan kata-kata insya Allah, dan ini menjadi sebab mereka ketika mereka paginya kembali, keadaan benteng yang hampir terlubang itu seperti kemarin sore. Nah, istisna di sini maknanya adalah insya Allah. Demikian juga istisna dalam masalah sumpah itu maksudnya adalah insya Allah. Terdapat istisna dalam sumpah. Maka jika orang itu istisna dalam sumpah kemudian melanggar sumpahnya, dia tidak membayar kafarah. Saya selama sebulan ke depan saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan makan bakso insyaallah. Oh, kok ternyata kepingin bakso kemudian makan, tidak wajib bayar kafarah. Demikian juga dalam masalah iman ada pembahasan namanya apa hukum istisna dalam iman. Maksudnya adalah ucapan ana mu'minun insyaallah. Maka insya Allah di sini, dalam masalah iman itu artinya bukan, jangan diterjemahkan pengecualian dalam iman, enggak nyambung. Apa hukum istisna dalam iman, pengecualian dalam iman, enggak nyambung. Apa hukum ucapan insya Allah dalam kalimat ana mu'minun insya Allah, itu arti ini, apa hukum istisna dalam iman. Di mana akidah Ahlussunnah membolehkan istisna dalam iman, dan ini dilarang keras oleh Murji'ah. Dan dikarenakan Ahlussunnah membolehkan mengucapkan istisna dalam iman, maka Murji'ah menyebut Ahlussunnah dengan sebutan syakkakin, orang yang ragu-ragu dalam imannya. Itu gelaran yang diberikan oleh Murji'ah kepada Ahlu Sunnah, gara-gara Ahlu Sunnah membolehkan ucapan ana mu'minun insya'Allah. Mereka menilai ini adalah keragu-raguan dalam iman. Kemudian waladhi ja'a fil hadis sahihain, dan yang terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana telah disebutkan bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj satu bagian yang kecil, yaitu satu lingkaran. Lingkaran kecil. Ini menyebabkan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakutan. Kemudian Said Qutb rahimallahu taala berpandangan mimpa bitarjih dari sisi prasangka kuat, bukan yakin, bahasanya janji Allah untuk menghancurkan benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terjadi, di mana Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, itulah Tartar yang muncul dalam sejarah kaum muslimin pada abad 7 Hijriah. Setelah mereka muncul, mereka menghancurkan negeri-negeri Islam dan mereka menebar kerusakan di muka bumi. Tentang mereka, orang-orang ini, Tartar ini, Qurtubi al-Maliki mengatakan, waqad kharaja minhum ay min at-Turki fi hadzal waqti, dan telah muncul dari Turki di masa ini sekumpulan orang yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mencegah gangguan mereka atas kaum muslimin kecuali Allah. Hatta seakan-akan ka'annahum, kayak-kayaknya mereka ini Ya'juj dan Ma'juj, atau mukaddimah Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemunculan Tartar yang kemudian melakukan kerusakan di muka bumi itu di zaman Qurtubi itu hidup. Dan beliau mendengar tentang mereka, apa yang beliau dengar, minal fasad, di mana mereka melakukan kerusakan dan pembunuhan. Fadhannahum, maka Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi, menyangka bahasanya mereka Ya'juj dan Ma'juj, atau minimal mukaddimah Ya'juj dan Ma'juj. Namun yang jelas bahasanya alladhi huwa min asrati sa'atil kubra, adapun Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi tanda kiamat yang besar, yaitu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, belumlah terjadi. Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahasanya kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu setelah turunnya Isa alaihissalam. Dan Isa lah yang mendoakan kejelekan untuk Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah membinasakan mereka, kemudian Allah melempar mayat-mayat mereka ke lautan. Dengan itu maka Allah bebaskan bumi dan manusia dari kejelekan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian fasal yang kelima adalah tiga macam khusuf, tenggelam ke dalam bumi. Pengertian khasaf, khasaf al-makan, khusufan artinya dahaba fil ard, tenggelam ke dalam bumi, wa ghaba fiha, dan hilang dalam bumi. Sebagaimana firman Allah untuk Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami tenggelamkan ke dalam bumi Fir'aun, Qarun dan rumahnya. Terjadinya tiga khasaf yang merupakan tanda kiamat disebutkan dalam beberapa hadis yang membahas tentang tanda-tanda besar kiamat. Maka dalil dari sunnah tentang adanya kemunculan atau terjadinya tiga peristiwa besar, tenggelamnya bumi ke dalam, tenggelam dan ke dalam bumi, dari Hudzaifah ibnu Usaid radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 hal. Di antaranya adalah Nabi katakan tiga peristiwa tenggelam ke dalam bumi, satu di daerah timur kota Madinah, daerah barat kota Madinah, dan di jazirah Arab. Dari Ummu Salamah radhiallahu anha beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada setelahku peristiwa tenggelam ke dalam bumi yang terjadi di sebelah timur kota Madinah, sebelah barat kota Madinah, dan di jazirah Arab. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah bumi itu ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam, sedangkan di muka bumi masih ada orang-orang yang saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aktsaru ahliha al-khubath," jika mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang rusak. Dikatakan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, waqal Al-Haythami mengatakan, wa fi sahih ba'duhu, sebagian redaksi hadis ini ada dalam kitab sahih, Sahih Bukhari atau Muslim, sedangkan sanad hadis ini ada di sana seorang yang namanya Hakim bin Nafi', dia dinilai siqah oleh Ibnu Ma'in, dinilai daif oleh yang lain, sedangkan perawi-perawi yang lain adalah perawi yang siqah. Apakah tenggelam ke dalam bumi ini telah, peristiwa ini telah terjadi? Tenggelam ke dalam bumi, tiga peristiwa tenggelam dalam bumi ini, lam taqa' ba'du, belumlah terjadi. Sebagaimana tanda-tanda besar yang lainnya yang belum ada satupun yang muncul dan terjadi. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat kalau tenggelam ke dalam bumi ini telah terjadi. Inilah pendapat Syarif Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah. Akan tetapi yang benar, belumlah terjadi satupun dari hal tersebut sampai detik ini. Namun yang terjadi cuma memang ada beberapa bagian tanah yang tenggelam ke dalam bumi, nah itu di berbagai tempat yang terpencar-pencar dan dalam masa waktu yang sangat berjauhan. Maka itu adalah tanda kiamat kecil. Adapun tiga peristiwa tenggelam ke dalam bumi ini, maka ini adalah besar-besaran dan merata di mana-mana. Mencakup terjadi di banyak tempat di muka bumi, di sisi timur dan baratnya, demikian juga sampai jazirah Arab. Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan, waqad wujida al-khasfu, telah dijumpai peristiwa tenggelam ke dalam bumi di beberapa tempat, akan tapi dimungkinkan bahasa yang dimaksud tiga peristiwa tenggelam ke dalam bumi adalah peristiwa tenggelam dalam bumi yang lebih dari sekedar apa yang pernah terjadi. Artinya lebih besar, yaitu lebih luas tempatnya dan kadarnya. Dan penjelasan Ibnu Hajar ini dikuatkan dengan hadis yang mengatakan bahwa itu terjadi manakala yang dominan di masyarakat adalah orang-orang yang rusak. Artinya tersebar luas di tengah-tengah mereka berbagai macam kemaksiatan. Kemudian tanda yang tanda berikutnya adalah ad-dukhan, asap. Maka munculnya asap di akhir zaman di antara tanda besar kiamat, yang ini dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil munculnya asap pertama adalah dalil dari Al-Quran, firman Allah di surat Ad-Dukhan, "Fartaqib, maka tunggulah hari di mana langit akan datangkan asap yang nyata yang meliputi banyak orang, dan ini adalah siksaan yang pedih." Maknanya tunggulah wahai Muhammad, tunggulah untuk mereka orang-orang kafir pada satu hari di mana langit akan mendatangkan asap yang jelas menutupi dan meliputi semua orang. Maka pada saat itu dikatakan pada mereka inilah siksaan yang pedih sebagai bentuk celaan dan celaan kepada mereka, atau ini adalah ucapan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Dan tentang pengertian asap dalam ayat ini dan apakah telah terjadi, apakah dia termasuk ayat yang dinantikan di akhir zaman, terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan asap dalam surat Ad-Dukhan itu adalah apa yang telah menimpa orang Quraisy berupa kesusahan dan kelaparan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan jelek untuk mereka saat mereka tidak merespon ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka karena demikian laparnya dan susahnya seakan-akan di langit melihat seperti ada asap. Inilah pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sejumlah ulama salaf. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan khamsun, ada lima perkara yang telah terjadi, yaitu lizam, kemudian peperangan dengan Romawi, batasyah, kezaliman penguasa, terbelahnya rembulan, dan asap. Apa itu yang dimaksud dengan lizam? Ada di catatan kaki. Di catatan kaki disampaikan lizam adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, maka sungguh kalian telah mendustakan, maka fasawfa yakunu lizama, maka akan ada lizam. Artinya akan ada siksaan yang laziman selalu menyertai, yang siksaannya akan membinasakan mereka disebabkan karena mereka mendustakan. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy saat perang Badar, di mana terbunuhlah 70 tokoh-tokoh mereka dan tertawanlah 70 yang lainnya. Walamma hadatsa rajulun, dan satu hari ada seorang dari Kindah menceritakan tentang Dajjal. Qal, dia mengatakan akan didatangkanlah asap pada hari kiamat, maka asap tersebut akan ya'khudhu, akan mencabut pendengaran orang-orang munafik dan penglihatan mereka, sehingga mereka tidak bisa mendengar dan melihat. Nah, maka mendengar perkataan orang ini, Ibnu Mas'ud marah dan mengatakan, siapa yang tahu silakan berbicara, siapa yang tidak tahu maka adalah dia mengatakan Allahu A'lam. Karena termasuk ilmu adalah berkata-kata tentang sesuatu yang tidak diketahui, aku tidak tahu. Karena Allah berfirman, katakanlah aku tidak meminta upah pada kalian dan aku bukanlah orang yang memaksa-maksakan diri. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy itu terlambat dalam masuk Islam, maka Nabi mendoakan kejelekan untuk mereka. Di antaranya dan Nabi doakan, ya Allah, bantulah aku untuk menghinakan mereka bisabain, dengan 7 tahun kekeringan, sebagaimana 7 tahun kekeringan yang dialami oleh Yusuf. Maka kekeringan pun menimpa mereka sampai akhirnya mereka binasa. Mereka memakan bangkai dan tulang. Kemudian seorangku ketika dia melongo antara bumi dan langit, maka dia lihat seakan-akan nampak seperti ada asap. Nah, pendapat ini, pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahasanya asap ini telah terjadi, dinilai kuat oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, kemudian Allah Jalla Sana'uhu yang Maha Agung tahu ada mengancam adanya asap untuk orang-orang musyrik Quraisy, sehingga firman Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di antara alasannya adalah bahasanya firman Allah ini ditujukan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisik dalam konteks perkataan atau firman Allah kepada orang kafir Quraisy dan celaan keras kepada mereka karena kemusyrikan yang mereka lakukan. Allah berfirman, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dia adalah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian, balhum fi syakkin yal'abun, bahkan mereka hanya bermain-main, fisyak yang dalam keraguan-raguan. Sumat ba'dalika, setelah itu Allah lanjutkan dengan firman-Nya yang ditujukan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fartaqib, Maka di situ terdapat perintah dari Allah kepada Muhammad agar bersabar. Ila ayat yahum ba'su, sampai datang azab Allah dan ancaman Allah untuk orang-orang musyrik. Fawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menimbang bahasan itkana wa'idan lahum, itu adalah satu ancaman untuk mereka. Qad ahallahu bihim, telah menimpa mereka. Asbah itu lebih tepat daripada Allah akhirkan asap itu dari mereka orang-orang Quraisy, sehingga yang merasakannya adalah orang selain Quraisy. Itu alasan Ibnu Jarir At-Tabari kenapa beliau memilih pendapat Ibnu Mas'ud, karena beliau katakan konteksnya adalah pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy. Maka yang lebih tepat ini dirasakan nanti oleh ini adalah ancaman yang telah terjadi pada orang-orang Quraisy, bukan malah dialami oleh orang-orang selain Quraisy. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya asap itu ada di antara ayat besar, tanda besar yang masih dinantikan. Alati lam tajib ba'du, karena belum terjadi dan akan terjadi ketika manakala sudah dekat dengan terjadinya kiamat. Inilah pendapat Ibnu Abbas, sejumlah sahabat dan tabi'in. Diatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hatim dari Abdullah bin Mulaikah. Beliau adalah Abdullah bin Ubaidillah ibn Mulaikah Zuhair bin Abdullah bin Jada'an At-Taimi Al-Makki. Ibnu Abi Mulaikah ini dulu dia adalah seorang qadhi dan muadzin di masa pemerintahan Ibnu Zubair. Warawa, dan dia mengambil riwayat hadis dari empat orang yang bernama Deba'an Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tapi ada seorang yang suka meriwayatkan banyak hadis, wafat tahun 117 Hijriah. Maka istilah abadilah itu ada istilah abadilah untuk sahabat dan ada istilah abadilah untuk tabi'in. Maka di ketika di, kita bicarakan masa tabi'in ada istilah ini abadilah. Ini dari mereka di antara abadilah kalau masa tabi'in adalah Abdullah bin Mubarak. Ini. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, pagi-pagi aku menemani Ibnu Abbas pada suatu hari. Faqal, Ibnu Abbas mengatakan, semalam aku tidak tidur hingga pagi. Aku katakan, kenapa? Qal, Ibnu Abbas mengatakan, karena banyak orang bilang telah muncul bintang yang punya ekor. Maka aku khawatir itu adalah ayakuna dukhan qattaraq, bahasanya dukhan itu telah tiba, sehingga aku tidaklah tidur sampai pagi tiba. Kata Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, sanad riwayat ini adalah sanad yang sahih sampai Ibnu Abbas, yang merupakan gelarnya adalah Habul Ummah. Ya, ulama'nya umat ini, dan gelarnya adalah Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Dan dalam pendapat orang-orang yang mencocoki Ibnu Abbas dari kalangan sahabat dan tabi'in, radhial anhum ajma'in. Malah hadis ditambah hadis-hadis marfu yang ada dalam kitab kita yang berupa hadis yang sahih hasan atau yang lainnya. Mimma fihi muqni'un, yang ini adalah memuaskan dan dalil yang sangat jelas, yang cukup jelas bahasanya dukhon atau asap adalah tanda kiamat yang masih dinantikan. Dan itulah zahir ayat Al-Quran, karena Allah berfirman fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhonin mubin, ai bayinin jelas, wadih jelas, bisa dilihat oleh semua orang. Padahal kalau pakai tafsiran Ibnu Mas'ud, maka dukhon itu cuma khayalan yang mereka lihat dengan menggunakan mata kepala mereka. Ini timbullah khayalan semacam ini karena sangat lapar dan kesusahan. Padahal Allah katakan mubin. Maka dari kata-kata mubin ini dipakai oleh Ibnu Katsir untuk mentarjih pendapat Ibnu Abbas. Karena kalau tafsiran Ibnu Mas'ud enggak mubin, karena itu enggak dilihat semua orang. Yarsyannas, demikian juga yarsyannas, di sini nasnya semua manusia, artinya menutupi mereka dan meliputi mereka. Seandainya asap tersebut cuma imajinasi yang khusus dialami oleh orang penduduk Mekah yang musyrik, tentu harusnya tidak pakai kata-kata annas yang artinya semua manusia. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, senyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Ibnu Suyad, sungguh aku menyimpan sesuatu dalam hatiku untukmu. Maka Ibnu Suyad mengatakan duh. Maka Nabi katakan ikhsya, celakalah engkau, fala ta'du qadraka, engkau tidak bisa melewati apa yang jadi batasanmu. Padahal yang disimpan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya adalah kalimat fartaqib, maka tunggulah, nantikanlah hari ta'tis sama'u, di mana datanglah langit mendatangkan asap yang jelas. Fa fi hadza dalil, maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasa yang namanya asap itu adalah ayat yang masih ditunggu dan dinantikan. Maka Ibnu Suyad itu termasuk Yahudi Madinah. Walam taqadil kisah, maka kisah Ibnu Suyad dengan Anas ini tidaklah terjadi kecuali setelah ila ba'dal hijrati nabawiyah, kecuali terjadinya hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Wa aidan, dan juga maka terdapat hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahasanya asap itu adalah di antara tanda besar kiamat. Adapun tafsiran Ibnu Mas'ud, maka itu adalah perkataan beliau, istihad beliau. Maka hadis marfu' lebih kita menangkan daripada hadis mauquf. Berkaitan dengan hadis ikhsha falanta dua qadraka wa khaba'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fartaqib, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Kenapa di sini aku kutipkan penjelasan Syekh Ahmad Muhammad Syakir untuk derajat hadis ini padahal ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Jawabannya karena perkataan yang ada dalam hadis Nabi menyembunyikan untuknya kalimat fartaqib yauma ta'tis sama' tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia cuma ada dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dari Ibnu Umar. Dan inilah yang jadi sisi pendalilan di sini. Maka aku ingatkan bahasanya ini adalah tambahan yang sahih. Maka kalau yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada kalimat wa khaba'a lahu Rasulullah dan seterusnya. Maka tadi dikatakan marfu', disampaikan kaidah hadis marfu' lebih didahulukan daripada semua mauquf. Maka ketika sahabat berselisih pendapat, maka kita nilai sikap yang benar, kita pilih mana yang paling dekat dengan hadis yang marfu. Namun sejumlah sahabat, sejumlah ulama memilih mengkompromikan antara dua asar, asar Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka katakan ada dua asar, yang satu sudah muncul, yang lain belum muncul. Itulah yang akan muncul di akhir zaman. Adapun asar yang telah muncul adalah asar yang dilihat oleh orang-orang Quraisy seperti asar Wahdatukhon, dan asar tersebut bukanlah asap yang hakiki, yaitu asap yang ada pada saat kemunculan al-ayat, tanda-tanda besar kiamat, yaitu adalah tanda min asrati sa'ah, di antara tanda terjadinya kiamat. Di antara ulama yang mengkompromikan dua asar di atas, asar Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, adalah Mujahid. Ya, catatan kaki, beliau adalah seorang imam, pakar hadis, Mujahid bin Jabir al-Makki Abul Hujat. Beliau belajar secara mu'alazamah dengan Ibnu Abbas, maka beliau belajar dari Ibnu Abbas tafsir, dan umat Islam pun sepakat beliau adalah seorang imam, dan perkataan beliau dalam masalah agama, dalam masalah bahasa Arab juga bisa jadikan hujah. Di antara perkataan Mujahid yang menarik dikutipkan di sini, seorang yang faqih, seorang ulama, adalah seorang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Yang namanya ulama adalah orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah terhadap larangan-larangan Allah meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh, orang awam, adalah orang yang durhaka kepada Allah meskipun banyak ilmunya, namun banyak ilmu yang teoritis saja, karena tidak diamalkan. Mujahid mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan ada dua asap. Yang satu sudah lewat, waladhi baqiya, dan yang masih tersisa adalah asap yang meliputi ruangan antara langit dan bumi. Namun tidaklah orang beriman menjumpai dampak dari asap ini kecuali seakan-akan pilek saja. Namun orang kafir, asap tersebut akan menyumbat pendengaran-pendengaran mereka. Kalau orang yang beriman ketika itu, ketika terjadi asap yang memenuhi ruangan antara langit dan bumi, orang yang beriman pada pilek karena pengaruh asap. Namun orang-orang yang kafir, maka mereka rusak pendengarannya karena dirusak oleh asap-asap ini. Ibnu Jarir mengatakan, bukanlah satu hal yang aneh menimpa orang-orang kafir yang telah Allah ancam dengan ancaman ini, ancaman yang telah Allah berikan. Wa yakunu muhilan fima yustanafu ba'du, dan wa yakunu muhilan, dan akan terjadi fima yustanab, sesuatu hal yang baru, ba'du setelah itu, ini untuk orang lain, dukhonan, akan terjadilah asap sebagaimana diceritakan oleh beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indana, di sisi kami kadzalik, seperti itu yang kami ketahui. Karena hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menguatkan bahasanya itu adalah satu hal yang terjadi. Fa in qad kana ma uriya anhu Abdullah bin Mas'ud. Maka asap tersebut, fa'ina, boleh jadi kotka nama adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan dua hadis yang keduanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya sahih. Kemudian dalil dari sunnah, mata telah lewat, kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan kemunculan asap di akhir zaman. Dan di sini akan kita tambahkan beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu tiga hadis. Yang pertama dihadkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum muncul enam hal, salah satunya Dajjal dan asap. Demikian juga dalam hadis Hudzaifah yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, salah satunya disebutkan asap. Dan dihadkan oleh Ibnu Jarir dan Tabrani dari Abu Malik Al-Asari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian mengingatkan kalian dari tiga hal, yaitu asap yang nanti akan menimpa orang yang beriman seakan-akan jadi pilak saja, namun akan menimpa orang kafir sehingga wayakhudhu al-kafir, dan akan menimpa orang kafir, fayantafih, lalu akan melepuh, maka orang kafir yang kena ini akan melepuh, hatta yakhuja min kulli masma'in minhu, akan membengkak dan melepuh sampai asap tersebut keluar dari semua ini, alat-alat pendengarannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin.